نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama mengerjakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bermajlis ilmu, majlis yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam raudhatun min riyadil jannah. Majlis yang diibaratkan oleh Nabi seperti taman dari taman-taman surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kejadian-kejadian pada hari kiamat yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kita kejadian-kejadian yang akan terjadi dengan tujuan agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Agar kita memperbanyak bekal untuk menghadapi hari kiamat nanti. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon keistiqomahan. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya adalah al-imanu bil qadari. Rukun iman yang keenam adalah beriman dengan takdir Allah. Beriman dengan takdir Allah. Yang dimaksud dengan takdir Allah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-qadaru bi fathi dal takdirullah lil kainati hasba ma sabaqa ilmuhu waqtadathu hikmatuhu. Takdir Allah adalah ketentuan atau ketetapan Allah untuk semua makhluknya. Ketentuan atau ketetapan Allah untuk semua makhluknya. Hasbama sabaqa ilmuhu, sesuai dengan ilmu Allah. Waqtadathu hikmatuh, dan sesuai dengan hikmah atau kebijakan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan takdir. Jadi kita beriman dengan takdir Allah, meyakini bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan rukun iman yang keenam sangat banyak. Di antaranya dalam surat Al-Furqan Allah taala sebutkan ayat yang kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah taala juga qaddarahu taqdira, menentukan takdir-takdirnya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu segala sesuatu di sisi Allah telah ada takarannya, ukurannya. Dalam surat Al-Qamar juga disebutkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah yang artinya, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir-takdirnya, dengan ketentuan-ketentuannya. Dalam surat Al-Hadid juga disebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa bumi atau menimpa diri kalian kecuali semuanya telah tercatat, telah tertulis di kitab Lauhul Mahfud, yaitu kitab catatan takdir yang ada di langit yang ketujuh. Min qabli an nabraha, kata Allah, semuanya telah tertulis sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq." Allah telah mencatat semua takdir makhluknya. Qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat, telah menulis semua takdir makhluknya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfi sanah, selama 50 ribu tahun. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun, ya, telah ditulis semua takdir. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dalam keadaan saat ditulis takdir itu, arsy Allah sudah ada, sudah terwujud di atas air. Dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Ubadah bin Shamit ada kemiripan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, awwalu atau awwala ma khalaqallahul qalam. Saat pertama kali Allah ciptakan pena, saat pertama kali Allah ciptakan qalam, pena, faqala lahu, Allah berkata kepada pena itu, uktub, tulislah. Qala ma aktubu, jawab pena itu, apa yang aku tulis? Qala ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, kata Allah, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi semua yang akan terjadi telah dicatat di dalam Allahul Mahfud, kitab catatan takdir yang ada di atas langit yang ketujuh. Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Ubadah bin Shamit, sahabat Ubadah bin Shamit pernah menasehati putranya, ya bunayya, wahai putraku, innaka lan tajida ta'mal iman, wahai putraku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman, engkau tidak akan merasakan manisnya iman, hatta ta'lama, sampai engkau yakin, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wahai putraku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau yakin bahwa apa yang menimpamu, apa yang telah tercatat akan menimpamu, itu tidak akan terluput, tidak akan lepas, pasti menimpamu, pasti mengenaimu. Wa ma akhtaka lam yakun liusibak, dan apa yang telah tercatat akan luput darimu, ya, maka tidak akan pernah menimpamu. Maka tidak akan pernah menimpamu. Ini keimanan terhadap takdir Allah. Jadi tidaklah seorang itu merasakan indahnya iman, manisnya iman, sampai dia yakin dengan takdir ketetapan dari Allah Azza wa Jal. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis Ibnu Abbas, hadis yang sering kita dengar, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam membonceng sahabat Abdullah bin Abbas, kata beliau, wa'lam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wahai Abdullah bin Abbas, saat itu masih muda belia, ya, masih gulam. Wahai Abdullah bin Abbas, ketahuilah bahwa kalau seandainya semua orang, semua umat sepakat ingin memberi manfaat kepadamu, mereka sepakat ingin memberi manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali sesuatu yang telah ditulis untukmu, kecuali sesuatu yang telah dicatat untukmu. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau seandainya mereka sepakat untuk mencelakakanmu, merugikanmu, mereka tidak akan merugikanmu kecuali dengan sesuatu yang memang telah tertulis, tercatat di dalam takdir. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, kata Nabi, pena telah diangkat, yakni pena saat pertama kali Allah Ta'ala perintahkan tadi untuk menulis takdir, pena telah diangkat, tidak lagi ditulis, tidak lagi menulis. Wa jaffatis suhuf, dan telah kering, ya, as-suhuf yani Allahul Mahfud, tidak bisa berubah, sudah tercatat semuanya. Juga hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kisah atau ketika Nabi SAW mengkisahkan penciptaan manusia di rahim, ya, sang wanita, di mana Allah Ta'ala perintahkan malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimat, malaikat itu diperintahkan menulis empat hal. Bikatbi rizkihi, ditulis rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalnya. Wa syaqiyun au sa'id, juga kebahagiaan atau kesengsaraannya, semua telah ditetapkan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa kita harus beriman dengan takdir Allah. Al-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, wal-imanu bil-qadari yatadhammanu arba'ata umur. Beriman dengan takdir itu harus terpenuhi empat hal. Beriman dengan takdir Allah harus terpenuhi empat hal. Yang pertama, al-awwal, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Beriman atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ini yang harus kita yakini. Kalau kita mengaku beriman dengan takdir, pertama kita harus beriman meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara global atau secara rinci. Azalan wa abada, selama-lamanya. Dalam ayat disebutkan, inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak tersamarkan bagi Allah segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi. Semua Allah Ta'ala ketahui. Wasirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur, kata Allah, silahkan kalian asirru, berbisik-bisik, mengecilkan suara ketika ngobrol, aw ij ataukah kalian mengeraskan suara? Awijharubi. Ya. Innahu alimun bidatis sudur. Namun ketahuilah sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang terdapat dalam dada-dada kita. Tidak ada yang terluput bagi Allah. Semuanya Allah Ta'ala ketahui. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Sehingga di antara nama Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Kemudian yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfud. Beriman atau meyakini bahwa segala sesuatu telah Allah catat, ya, di dalam al-lauhul mahfud, catatan takdir, ya, yang ada di atas langit yang ketujuh. Segala sesuatu, semua yang terjadi, yang telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Lauhul Mahfuz yang telah kita dengar hadisnya tadi, ya. Dan itu tidak akan pernah berubah. Yang ada di Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah, tidak bisa diganti. Ya. Berbeda halnya dengan catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Jadi takdir yang Allah Ta'ala tulis itu ada yang di Lauhul Mahfuz, ini yang induk, yang inti. Ada juga yang ditulis oleh malaikat seperti tadi yang kita baca hadisnya, ya. Dicatat ajalnya, rezekinya, amalnya, dan juga kebahagiaan atau kesengsaraan, itu yang ada di tangan para malaikat, itu bisa berubah. Seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama terkait misalkan hadis keutamaan silaturahmi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin, yang suka agar dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi, ya, bersilaturahim kepada karib kerabatnya. Utamaannya akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Nah, ini tidak bertentangan dengan takdir yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz, ya. Kata para ulama, di antara maknanya panjang umur di sini, ada yang menjelaskan yang di kitab atau catatan para malaikat. Jadi yang berubah yang ada di catatan para malaikat, ya. Namun tidak merubah apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini yang kedua yang harus kita yakini, beriman bahwa segala sesuatu telah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Dalam surat Al-Hajj ayat 17 Allah Ta'ala sebutkan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Tidakkah kamu ketahui bahwa Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya semua itu telah tertulis di kitab Allahul Mahfud. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kemudian yang ketiga yang harus kita imani, yang berkaitan dengan al-imanu bil qadar, yang ketiga, atharisu al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Beriman, meyakini bahwa semua yang ada, makhluk yang ada, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, ya, itu terjadi dengan kehendak Allah, ya. Tercipta dengan kehendak Allah. Sawa'un kanat mimma yata'allaku bi fi'lihi am mimma yata'allaku bi fi'lil makhlukin. Semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya terjadi dengan kehendak Allah. apakah berkaitan dengan perbuatan Allah, ini jelas perbuatan Allah pasti Allah Ta'ala kehendaki. Atau yang berkaitan dengan perbuatan para makhluk ciptaannya, semua terjadi dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbmu, Rabbu wa Rabbuka, itu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia pilih. Jadi semua yang terjadi, semua yang diciptakan oleh Allah itu atas kehendak Allah. Maka nalahumul khiyarah, manusia tidak bisa memilih. Istilahnya tidak bisa request, ya. Semua ciptaan Allah, Allah yang menciptakan. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan, semua ciptaan Allah. Manusia tidak bisa memilih, ya. Maka nalahumul khiyarah. Oleh karena itu kita dilarang untuk mencela ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan laknat. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Allah Ta'ala sebutkan berkaitan dengan penciptaan manusia, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang terbaik. Jadi ciptaan Allah itu baik, ya, bagus, sehingga tidak pantas untuk dicela. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Tadi yang ketiga, beriman bahwa segala sesuatu dengan kehendak Allah. Yang keempat, al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqah lillah. Yang keempat, beriman bahwa segala makhluk atau semua makhluk itu ciptaan Allah. Perhatikan di sini, semua makhluk adalah ciptaan Allah. Baik zatnya ataukah perbuatannya, ataukah sifatiha, sifatnya, waharokatiha, ataukah gerakan-gerakannya, semua ciptaan Allah. Zat kita, perbuatan kita, sifat kita, gerakan kita, semua ciptaan Allah. Ayatnya yang kita bacakan tadi, kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil 'abdi masyi'ah fi af'alihi al-ikhtiyariyah." Beriman dengan takdir sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi tidak menafikan bahwa seorang hamba itu punya kehendak. Bukan berarti kalau kita meyakini segala sesuatu telah ditakdirkan, berarti kita mengerjakan ibadah itu terpaksa, ya. Tidak ada kehendak, semua Allah yang berkehendak. Tidak demikian kata beliau. Ini tidak menafikan bahwa hamba, manusia, mereka juga punya masyiah, punya kehendak. punya keinginan dalam perbuatan-perbuatan al-ikhtiyariyah, perbuatan yang memang ada pilihan, bisa mengerjakan, bisa tidak. Dan hal ini kata beliau, li'anna syar'a wal waqi'a dalani ala isbati dhalik. Syariat dan juga kenyataan yang ada, keduanya menunjukkan hal tersebut. Ya. Jadi kata beliau, hamba manusia ini juga punya masyiah, punya kehendak. Apa yang menunjukkan hal ini? Pertama, syariat, dalil, dan juga kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan di dunia ini. Bahwa kita bisa membedakan mana perbuatan yang muncul dari keinginan dan kehendak kita, dan ada juga perbuatan yang tanpa kita kehendaki. Ya. Yani murni ketetapan dari Allah. Itu bisa kita bedakan. Ya. Kita berjalan ke masjid, itu dengan kehendak kita. Kita sholat, ya. Ada kehendak dari diri kita. Ada kehendak dari diri kita, keinginan. Ini dengan masyiah yang kita rasakan. Ada juga perbuatan yang kita tidak sengaja, ya, jalan tiba-tiba terpleset. Nah, ini kan tanpa kita kehendaki, tanpa kita inginkan, tapi terjadi. Kata Syekh rahimahullah, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Naba, "Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba." Barang siapa yang ingin, maka hendaklah dia mengambil jalan kembali kepada Rabb-nya. Yani kembali bertaubat, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ini menunjukkan bahwa kita punya kehendak, punya keinginan, punya kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jiwa itu akan mendapatkan pahala apa yang dia perbuat dari kebaikan, dan akan mendapatkan dosa dari apa yang dia perbuat dari kemaksiatan. Ini dari syariat. Lalu Syekh rahimahullah juga menyebutkan, adapun secara kenyataan, ya, kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini, kita bisa membedakan, kata beliau, ada perbuatan yang terjadi atas kehendak kita, berjalan dan semisalnya, makan, minum. Ada perbuatan yang yaqa'u bi ghairi iradatihi, perbuatan yang tanpa kita inginkan, seperti tadi terpleset atau menggigil kedinginan karena cuaca dan semisalnya. Ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surat At-Takwir, liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa yang ingin di antara kalian ingin istiqamah, ya istiqamah, lurus di atas agama Islam. Ya. Dikaitkan dengan kehendak kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki itu semua terjadi atas kehendak Allah rabbul alamin. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir juga harus disertai dengan usaha, ya, bukan berarti beriman dengan takdir seorang tidak berusaha, tidak beramal soleh. Dalam hadis riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari bab tafsir, Nabi SAW pernah bersabda, Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah. Tidaklah salah seorang kalian melainkan telah tertulis tempatnya nanti kembali di surga atau di neraka. Faqala rajulun minal qaum, maka ada sahabat yang bertanya, ala nattaqila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seperti itu semua telah tertulis, si fulan masuk surga, si alan masuk neraka, kalau begitu kita ittikal, kita berpasrah diri saja, ya, tidak perlu beramal, toh semuanya telah ditakdirkan, ya. Qala, jawab Nabi, la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi, tidak demikian, namun hendaklah kalian beramal, karena semuanya akan dimudahkan beramal. Semuanya dimudahkan beramal untuk tempat dia kembali. Ya. Seorang yang ditakdirkan masuk jannah, masuk surga, maka akan dimudahkan beramal dengan amalan ahlul jannah. Yani sebagai pertanda kebaikan. Ya. Ketika seorang itu beramal dengan amalan penduduk surga, maka itu pertanda kebaikan, dia ditakdirkan akan masuk ke dalam surga. Demikian pula seorang yang dimudahkan selalu berbuat kemaksiatan waliyadubillah, bahkan kekufuran, maka ini pertanda bahwa dia ditakdirkan ahlun nar waliyadubillah, dia ditakdirkan menjadi penduduk neraka. Oleh karena itu dari hadis ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita agar senantiasa berusaha istiqamah. Senantiasa istiqamah, beramal kebaikan, beramal ketaatan. Ya. Jangan sampai ketika seorang itu terus-menerus dalam kemaksiatan, candu, kecanduan dengan kemaksiatan tidak bisa lepas, jangan sampai itu pertanda bahwa dia ditakdirkan menjadi penduduk neraka. Ya dan billah. Oleh karena itu disebutkan sebuah kisah oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau mengkisahkan keadaan ayahnya yang juga seorang alim, seorang ulama, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Kata Imam Ibnu Abi Hatim, putra dari Imam Abu Hatim, hadartu abi rahimahullah wa kana fi naz'i. Aku pernah menghadiri atau datang kepada ayahku dalam keadaan beliau itu sebenarnya fin naz'i, beliau sedang berada di ujung kematian. Wa ana la a'lam, dan aku belum menyadari. Jadi putranya ini masuk menemui ayahnya dalam keadaan ayahnya ternyata sedang berada di ujung kehidupan dunia ini, dan dia putranya belum menyadari. Wa ana la a'lam. Fasa'altuhu an Uqbah ibni Abdil Ghafir. Maka aku bertanya kepadanya, kepada beliau, tentang yang bernama Uqbah bin Abdul Ghafir, yarwi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada beliau tentang yang bernama Uqbah bin Abdul Ghafir. Dia meriwayatkan dari Nabi. Lahu suhbah. Kata Ibn Abi Hatim, bertanya kepada ayahnya yang sedang berada di ujung kehidupan, akan mengalami kematian. Hai ayahku, apakah Uqbah ini pernah menjadi sahabat Nabi? Faqala bi ra'sihi la. Maka ayahnya tidak menjawab, ayahnya hanya mengisyaratkan dengan kepalanya. tidak, dengan isyarat menggelengkan kepala. Falam aqna' minhu, maka kata Ibn Abi Hatim, aku tidak puas dengan jawaban ayahnya tersebut. Fakultu fahimta anni lahu suhbah, aku berkata kembali, ini mungkin, hai ayahku, engkau paham pertanyaanku, apakah Uqbah ini pernah jadi sahabat? Ya, ini pertanyaan diulang kembali. Ya. Qala huwa tabi'i. Lalu ayahnya menjawab, dia seorang tabi'i. Ya, Abu Hatim, perhatikan di sini, beliau dalam keadaan mendekati kematian. Ya. Masih sempat membahas hadis, masih bisa menjawab, ya, ilmu yang ditanyakan kepada beliau. Maka beliau menjawab, huwa tabi'i, Uqbah bin Abdul Ghafir, seorang tabi'i, bukan seorang sahabat. Maka kata Ibn Abi Hatim rahimahullah, dan ini yang menjadi perhatian kita, fakultu fakana sayyidu amalihi ma'rifatul hadisi wa naqilatul athar. Kata beliau, adalah keseharian amalan Abu Hatim, keseharian amalan Abu Hatim adalah mempelajari hadis dan mempelajari para perawi hadis. Faradallahu an yudhira inda wafatihi ma kana alaihi fi hayatih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kepada kita, ingin menampakkan ketika wafatnya apa yang dia, apa yang beliau amalkan dalam hidupnya. Perhatikan di sini perkataan Imam Ibn Abi Hatim. Maka Allah ta'ala ingin menampakkan ketika wafatnya apa yang telah dia perbuat selama kehidupannya. Allah tampakkan di akhir kehidupannya dengan beliau masih bisa membahas ilmu hadis, ya. Ini kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita berusaha istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, di atas sunnah, berusaha menjauhi kemaksiatan, bertaubat kepada Allah, maka di akhir hayat, di akhir kehidupan, kita mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, ya, ditampakkan tanda-tanda kebaikan, ya, sehingga kita sangat khawatir, sangat takut apabila tidak segera bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan. Kita sangat khawatir dari namanya kecanduan dengan bermaksiat. Jangan sampai di akhir hayat, di akhir kehidupan, Allah tampakkan, ya, tanda-tanda kemaksiatan itu, ya, di hadapan manusia, waliyadzubillah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan dua kelompok manusia yang tersesat dalam masalah takdir, dan juga perlu kita ketahui, ya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam dua kesalahan, dua kesesatan yang terjadi dalam masalah takdir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhukumullah.